Yang kedua, justru kalau orang lain semakin jelek, dia harus menghebatkan diri karena tugasnya adalah memperbaiki mereka. Jangan halangi yang bisa Anda lakukan untuk negara hanya karena beberapa pejabat yang tidak mencontohkan kepantasan. Karena pemuda, kecil, baru, lemah, masih miskin yang mencontohkan kesetiaan kepada yang benar telah menjadi pemimpin yang lebih besar daripada seorang menteri yang tidak jujur. Seringkali kita berpikir bahwa oknum itu merusak keseluruhan intisari dari apa yang ingin kita capai itu, Pak. Kalau ada orang jujur, jangan langsung menganggap dia merusak negara. Indonesia terlalu besar untuk dinodai oleh beberapa orang jelek. Indonesia indah sekali. Hanya beberapa pejabat yang tidak pantas, pemuka yang tidak pantas tidak menjadikan Indonesia kurang. Indonesia ini super sekali, indah sekali. Mulai dari sekarang jadilah contoh yang menyelamatkan. Untuk setiap berita tidak baik di TV, jadilah pribadi yang baik. Ada berita lebih baik, tidak baik, tampillah lebih baik. Kita harus mengkompensasi perusakan yang dilakukan oleh orang yang tidak bersikap ramah kepada bangsa ini. Itu. Yang percaya Indonesia super, saya mohon tepuk tangan yang lebih meriah lagi untuk Indonesia Pusaka. Inilah bangsa kita, Bapak Ibu. Penanya ketiga, saya persilakan. Ya, yes, Bapak, silakan. Salam super, Pak Mario. Salam super, Pak. Saya Rian dari Bandung, Pak. Yes, Pak Rian. Pertanyaannya, bagaimana kalau pengabdian kita kepada negara terhalang oleh sekat-sekat dan batasan-batasan yang dibuat oleh manusia sendiri, Pak, terutama dalam hal birokrasi? Terima kasih, Pak. Super. Sahabat Indonesia yang super, hanya orang yang merasa terbatasi yang terbatasi. Orang yang berdiri gagah berani di sebelah anjing galak yang tidur adalah orang yang tidak tahu ada anjing. Ya dong? Mana anjingnya? Itu tuh gagah sekali karena dia tidak tahu ada anjingnya di situ. Mengapa kita masukkan ke pikiran dan hati kita hal-hal yang menghambat kehebatan pribadi kita? Orang lain buruk adalah alasan bagi kebaikan kita. Orang tidak baik kepada kita adalah alasan untuk membuatnya menghormati kita, untuk menyediakan kebaikan agar kita bisa lebih leluasa. Mulai dari sekarang, dengarkan ini ya. It's not about them. Hidup ini tidak tentang mereka. Hidup itu tentang kita. Seberapa baiknya kita menjadikan yang terjadi sebagai pelontar kehebatan pribadi kita. Lihat. Semua orang-orang yang hebat selalu melampaui halangan. Oleh sebab itu, mulai dari sekarang, lihat kehidupan, it's not about them, it's about me. Ini bukan tentang mereka, ini tentang saya. Itu. Sahabat Indonesia super, sudah terbebaskah Anda dari sebuah aral rintangan yang membuat Anda begitu berat untuk mengabdikan diri Anda bagi bangsa Indonesia? Tunggu jawabannya, tetap bersama kami di Mario Teguh, Golden Ways.